mengingatkan segalanya dengan sumpah palsu. Maka dalam sini karena mengancam dengan beberapa hukuman, apabila dalam hal menghadap hadis yang tersebut jawab pandang dan lain-lain. Maka di sini garis bahwasanya al-manu telah besar-besar. Kemudian dari Umar bin Yazid Asy-Syami dari Abu Salam dari Abu Mahal Tahir Rasulullah Anhu Qar Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salatatun layak barullahu bimun su'afan wa adlan A'akun wa mannan wa mutabitun bil qadari. Ada tiga jenis manusia yang minta Allah tidaklah Allah terima dari mereka su'afan wa adlan, amal wajibnya dan amal sunnahnya. Yang pertama adalah orang yang berhaka pada orang tua. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mungkin untuk pemberian. Dan yang ketiga adalah orang yang mengingkari takdir. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Asim dan Umar bin Yazid Asami Uswaili di komentar oleh Al-Zahabi agak soleh. Supaya artinya tidak begitu bagus statusnya dalam hadis. Berdasarkan kesan hal tersebut, karena seseorang jika telah memberikan kepada orang lain satu pemberian, maka jika itu berupa sedekah, maka dia telah memberikannya karena Allah. Dan jika kita berada dengan maksud berbuat baik kepada orang lain, maka berbuat baik kepada orang lain adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka jika memang seperti itu, maka tidak boleh bagi seseorang untuk mengungkit-ungkit pemberiannya dengan mengatakan telah pernah diberikan pada musyikian, aku berikan pada musyikian. Baik ini dia sampaikan di muwajahat ini di depan orang yang diberi atau tidak di depan orang yang diberi. Semisal berkata di hadapan banyak orang, saya pernah memberikan kepada bulan sekian untuk mengungkit pemberian yang pernah dia berikan. Maka yang disebut al-manu dan orang yang adalah al-mana tidak disyaratkan harus di depan orang yang diberi. Tidak disyaratkan harus di depan orang yang diberi. Maka al-manu itu mencakup di depan orang yang diberi atau tidak di depan orang yang diberi. Dua-duanya termasuk al-manu. Di antara dalil yang mungkin larangnya al-manu dan bahaya dari al-manu layak ya lazina al-manu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, yaitu janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha dengan mungkin-mungkin dan menyakiti. Maka di sini dalil jika seseorang itu mungkin-mungkin pemberian, maka sedekahnya batal alias tidak ada pahalanya. Bahkan dia berdosa karena ini adalah termasuk dosa besar. Dan Allah menceritakan bahasanya sedekah yang diterima adalah sedekah yang tidak diiringi dengan diungkit-ungkit. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yuti'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak diiringi dengan alman, tidaklah diiringi infak atau belanja yang dia keluarkan dengan diungkit-ungkit, tidak pula dengan menyakiti yang diberi, maka untungnya pahala di sisi Rabb mereka tanpa ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Kemudian dalil dari hadisnya adalah hadis dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang tadi kita bacakan tiga jenis manusia yang tidak Allah bicara pada hari kiamat, tidak Allah pandang dan tidak Allah sucikan dan Allah janjikan untuknya untuk mendapatkan kerja yang baik. Maka di sana disebutkan ada tiga jenis orang yang ketiganya melakukan dosa besar. Yang pertama adalah al-musbir, orang yang yaitu orang yang yajur izarahu, kainnya sampai terseret di tanah. Namun ini tidak harus izar, tidak harus sarung. Ini juga berlaku untuk pemis, untuk jubah atau maslahah, untuk jubah yang tidak berlengan. Ada jubah yang lengan pendek, teman-teman. Namun ini berlaku untuk kuyalah buat tetap-tetap orang yang ibar. Jadi karena sombong, tiga ancaman ini berlaku untuk orang yang ibar dan karena sombong dan bergaya sombong, berlagak sombong. Maka untuk orang ini siksaannya demikian keras ini. Ini ketika Allah ajak bicara, kita Allah sucikan, kita Allah pandang, dan punya siksa yang pedih. Kemudian ada al-mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit apa yang pernah dia berikan. Yaitu jika dia memberi sesuatu kepada seseorang, sarah mannabihi atau la mannabihi. Sungguh dia, jajah dia sebut-sebut apa yang pernah dia berikan. Kemudian orang yang melakukan barang dagangannya dengan sumpah palsu, yaitu orang yang bersumpah dengan sumpah palsu berkaitan dengan barang dagangannya, supaya harganya bisa naik dan bertambah. Makanya dia juga termasuk orang yang tidak Allah ajak bicara, tidak Allah pandang, tidak Allah sucikan, dan jenis-jenis yang ini. Kemudian dosa besar yang ke-37 adalah mengingkari takdir. Bahkan ini kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. "Wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini perkataan Ibrahim kepada para penyembah berhala. Seperti katakan Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Dan ma dalam ayat ini boleh ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama dimaknai dengan ma masdariya. Kalau diartikan dengan ma masdariya, maka maknanya wallah lakum wa amalakum. Maka makna ayat wallah lakum wa amalakum, Allah ciptakan kalian dan amal kalian. Maka tegas menunjukkan bahwasanya amal manusia itu ciptaan Allah, meskipun perbuatan manusia. Dan yang kedua, ma di sini boleh dimaknai dengan ma mausulia, si mausul, sehingga makna ayat wa Allah khalaqakum wa khalaqa alladhi ta'malunahu. Allah menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan berhala-berhala yang kalian buat. Allah menciptakan kalian dan benda-benda yang kalian buat. Dan Allah tidaklah yang menciptakan benda-benda sebesar berhala-berhala yang kalian buat sendiri. Maka jika hasil karya orang yang Allah katakan hasil ciptaan Allah, tentu perbuatan orang tersebut membuat benda ini adalah ciptaan Allah. Maka kesimpulannya, baik melalui penafsiran yang pertama atau penafsiran yang kedua, ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa ini perbuatan manusia dan ciptaan Allah. seperti ayat yang pertama jelas. Ya, nampak. Allah khalaqakum wa amalan. Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan perbuatan kalian. Kata untuk penafsiran yang kedua, Allah ciptakan kalian dan Allah ciptakan benda-benda yang kalian buat. Maka juga patung dan benda-benda kursi dan yang lainnya yang kita buat adalah Allah katakan itu ciptaan Allah. Maka ini adalah ciptaan Allah karena perbuatan kita juga ciptaan Allah. Oleh karena itu salah satu unsur keimanan kita tentang takdir yang wajib kita imani adalah setelah kita meyakini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan jabatan, dan berkaitan dengan kehendak, kita mengimani bahwa semua itu yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan Allah, baik itu adalah benda atau diri pembuatnya. Mayyidillahu fala hadiyalahu, siapa yang Allah tetapkan maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Wadullahu Allahu ala ilmi, dan Allah menetapkannya karena ilmu atau di atas ilmu. Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah menghendakinya. Maka setelah ayat ini menunjukkan dua hal yang penting. Yang pertama adalah menetapkan bahwasanya manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki kehendak. Pemata sya'un dari ayat sya'Allah, berarti manusia punya kehendak. Dan tidak ada kalian pun kehendak, ini berarti manusia punya kehendak. Yang kedua, kehendak manusia itu tapi mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kehendak manusia tidak ada nilainya jika tidak Allah kehendaki. Fa'alhamma jiwaha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa berbuat fajir, berbuat durhaka, maka berbuat taqwa atau takulah bertakwa. Wa nususu fi dhalika katiratun wa fi sahihain hadis Jibril alaihi salam qala ya Rasulullah man imanu qala antu bi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. فقال عبد الرحمن بن عبد الموالي قال حدثنا سفيت الله ابن موهاب عن أبي البكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم wala'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabib al-mukadzibu bil qadari al-za'idu fi kitabillah wal-mutasallitu bil jabaruti al-mustahilu haramallahi wa mustahilu min ikrati haramallah wa tarutu li sunnati sunnatu sahih. Dan saya tentang masalah beriman dengan takdir sangat banyak. Di antaranya diajarkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam satu hadis yang panjang antara dialog Nabi dengan malaikat Jibril yang berupa dengan berupa manusia sehingga terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasul mengatakan, untuk beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan bangkit setelah kematian, kita beriman dengan takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, takdir berupa sehat ataupun berupa sakit, takdir berupa lapang rezeki ataupun takdir berupa banyak utang. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis manusia yang aku laknat dan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua nabi yang mustajab doanya dan semua nabi mustajab doanya, alias semua nabi. Yang pertama adalah orang yang mendustakan takdir, yang mengingkari takdir, tidak beriman dan tidak percaya dengan takdir. Yang kedua orang-orang yang menambah-nambah Al-Quran, menambah-nambah kitab Allah. Kemudian Al-Mutasalit, orang yang berkuasa, jadi penguasa, namun dia mengatur rakyatnya di Jebarut dengan kesombongan, dengan kedzaliman. Kemudian orang yang menghalalkan haram Allah, orang yang melakukan di tanah haram satu hal yang Allah larang, orang yang melakukan perbuatan di tanah haram, haram Mekah, dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang menghalalkan berkaitan dengan keluargaku, keturunanku, apa yang Allah haramkan, itu menggerimi dan menyakiti keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang meninggalkan sunnahku. Di sini kata Zahabi sanadnya sahih. Maka salah satunya pekerjaan yang nomor satu adalah orang yang memisahkan takdir. Kemudian terlihat dari Sulaiman bin Utsman ad-Dimashqi, qala hadatsana Yunus bin Maitara an Abi Idris an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laitatul jannata aqun wa la muqaddatun bi qadarin wal mu'minu khamrin. Tidaklah masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya atau mendustakan takdir. Untuk takdir itu boleh ada dua cara baca, boleh qadarin dan boleh qadarin. Bagaimana kata An-Nawawi di sa'ahnya untuk Arba'in An-Nawawi ketika menjelaskan Jibril. Boleh dibaca qadarin, boleh dibaca qadarin. Mendustakan takdir. Dan orang yang hobi minum khamr. Namun Sulaiman di sini ada seorang yang rawi yang lemah. Kemudian berkata Abdul Aziz bin Abu Hazim an Abihi, yaitu Abu Hazim seorang tabi'in, an Ibn Umar Abdul Anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummati, fa in maridu fala ta'uduhum wa imatu fala tashaduhu. Nabi mengatakan qadariyah adalah majusinya umat ini. Jika mereka sakit maka jangan dibesuk, dan jika mereka mati jangan disaksikan kematiannya, jangan diiringi jenazahnya. Hadis ini kata Zahabi para perawinya sikok akan tetapi terdapat ini cepat keputusan. Akan tetapi hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani Syawahid. Di sini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani karena penyanyi hadis penguat. Maka namun hadis ini diperselisihkan sebagian ulama yang mengatakan lemah dan akan mengatakan pembahasan tentang masalah qadariyah itu lemah. Sebenarnya yang mengatakan demikian faedah tentang faedah pembahasan tentang qadariyah itu dhaif. Tapi sebagian tadi saya sebutkan sebagian ulama semacam Al-Albani menilai hadisnya dengan hasan. Maka nanti katakan bahasanya qadariyah orang yang menolak takdir dan mengingkari takdir itu adalah majusi umat ini. Kenapa nanti katakan majusi umat ini? Karena orang majusi itu meyakini bahwasanya perbuatan baik itu adalah diciptakan oleh Tuhan cahaya, sedangkan perbuatan jelek itu adalah ciptaan Tuhan kegelapan, karena mereka meyakini dua Tuhan. Oleh karena itu mereka termasuk sunawiyah, yaitu keyakinan dan agama yang keyakinan bahasanya Tuhan itu ada dua. Mereka mengatakan ada Tuhan kegelapan, itulah yang menciptakan keburukan, dan Tuhan cahaya, itulah yang menciptakan kebaikan. Maka ada dua pencipta. Dan demikian pula Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwasanya perbuatan baik itu dalam kehendak Allah dan ciptaan Allah. Dan jika manusia itu berbuat jelek, maka itu adalah ciptaan dia sendiri. Dialah yang menciptakan perbuatannya. Maka karena itu nanti katakan Qadariyah adalah manusia ini umat ini. Atau bahkan kita katakan lebih parah daripada Majusi. Karena Majusi penciptaan cuma dua, Tuhan cahaya atau Tuhan kegelapan. Qadariyah penciptanya sebanyak jumlah manusia. Semua manusia itu menciptakan kebuatan jelek yang dia kerjakan. Berarti sebanyak jumlah manusia. Maka lebih parah dari sudut ini, maka lebih parah daripada Majusi. Maka yang kita katakan, jika sakit maka jangan dijenguk, jika mati jangan di dan hadir proses kematiannya. Berkata Ibn Umar, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saiful Nabi Umar si akwamun jika diguna fil qadari." Nabi mengatakan akan ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang menyusahkan takdir. Nah, di sini wa'ala ala sahabu muslim. Jadi di sini sahih menurut sahabu muslim. Ataupun hadis tadi di samping yang sangat oleh Al-Azali Al-Qadariyah itu majusi hadis umat sampai di Hasan oleh Al-Azali juga bahkan disahkan oleh An-Nawawi bahkan disahkan oleh An-Nawawi di Sabah Arba'in ketika membahas di Jibril dan disahkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Safar dari Nabi sesungguhnya Ibnu Umar Ja'ahu Rasul ada orang yang menghadap Ibn Umar lalu mengatakan punya pula siapa alaih dan salam kirim salam untuk umum. Maka Ibn Umar berkata Ibn Balal Rabi Anamu Fat Ahdata Fa'inkana Fat Ahdata Fala Tukrihu Minni Salana. Ibnu Umar mengatakan sesungguhnya telah sampai berita kepada aku kalau dia telah berbuat bid'ah, yaitu mengingkari takdir. Maka jika memang dia telah berbuat bid'ah, maka jangan sampaikan salam balasan untuknya. Karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya kunu fi hadzihi ummah khusafun wa masafun au qadafun fi ahli al-qadari. Sesungguhnya di tengah-tengah umat ini akan terjadi khosah, akan terjadi penenggelaman ke dalam bumi, ketika bagaimana azab untuk Paul, lemasahun dan pengubahan wajah menjadi wajah hewan, bagaimana azab Allah untuk Bani Israel, kudarun dan hujan batu, bagaimana azab untuk kaum Lut fi ahli Qadari. Untuk orang-orang yang mengikuti takdir. Kalau di masa silam kirim salam itu pakai koa salam. Kalau terus umi di salam, dia kau alih ke salam. Tentunya kirim salam. Kalau orang Arab sekarang disingkat. Kirimkan salam saya untuk bapak misalnya, salim. Langsung bacanya salim, kirim salam pun langsung salim. Salim ala abika ini salam atau salim ala abika. Kalau di bahasa dulu itu istilahnya dengan qa'a dan salam. Ya, ya qa'a alaika salam. Kemudian dari mansub dari Ubay bin Khawar dan Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadun hatta yu'mina fi arba'in yasyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah fa atad bil haq wa yu'minu bil ba'ts ba'dal maut wa yu'minu bil qadari. Tidakkah seorang hamba itu beriman sampai mengimani empat hal, itu bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah yang Allah mengutusku dengan bahwa kebenaran, kemudian beriman dengan saat bangkit dan kubur setelah kematian, dan beriman dengan takdir. Kata Zahabi dikeluarkan dilihat dalam Tirmidzi dan Tirmidzi dan Jayi. Namun sebagian rawi mengatakan dari Ubay dari seseorang yang majhul dari Ali. Kemudian dari Baqiyah qala hadatsana Auza'i an Abi Ani bin Jurayh an Ibn Zubayr an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majusa hadhihi ummatil mukadzibuna fi aqdarillah in maridu fala ta'uduhu wa in matu fala tusallu alaihim wa in laqitumuhu fala tusallimu alaihim. Sesungguhnya majus umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Jika mereka sakit maka jangan dibesuk, jika mereka mati jangan disolati, jika kalian ketemu mereka jangan ucapkan salam pada mereka. Ini mimbar hajat. Ini dalam rangka hajat. Dia oleh Abu Bakar Ibn Abdul Azim dalam sunnah. Dan dalam masalah ini, yaitu tentang masalah qadariyah, terdapat beberapa hadis. Itu hadis fiha maqal. Namun di hadis-hadis tersebut tidak lepas dari pembicaraan. Yang hadis-hadis ini dibawakan oleh Ibnu Abu Asim di sunnahnya. Kemudian dibaktinya dari Ibnu Abil Ala Ad-Dimashqi, dari Muhammad bin Jahada, dari Yazid bin Husayn, dari Mu'adz bin Jabal Rabil Anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan qattun ila wafi ummatihi qadariyatun wa murji'atun. Inna Allah la'ana al-qadariyata wal murji'ata 'ala lisani 70 nabiyya." Kata Rasulullah, setelah Allah mengutus orang nabi satupun kecuali di umatnya itu ada golongan qadariyah dan murji'ah. Jadi Allah melaknat qadariyah dan murji'ah melalui lisan 70 orang nabi. Dan qadariyah adalah murji'ah adalah orang yang tidak menjadikan amal sebagai bagian dari iman. Kemudian dari Baqiyah dari Arafah, dari Al-Mundhir, dari Ibnu Butr atau Ibnu Bitr, dari Abi Mas'ud, dari Abu Hurairah, marfu'an kepada Nabi. Fala fatur la yakalimuhumullahu wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim al-mukadzibu bil qadari al-mudhillu bil qamri wal mutabarri'u min walihi. Jika jenis manusia yang tidak Allah ajak bicara, tidak Allah pandang dengan pandangan rahmat pada kiamat, dan tidak Allah sucikan, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang hobi minum khamr, dan orang yang barok dengan anaknya sendiri, artinya tidak mengakui kalau itu adalah anaknya. Bahkan bapak yang mengatakan ini bukan anak saya, tanpa alasan, tanpa hujah, tanpa bukti, kalau istrinya, kalau ini adalah istrinya berzina dengan orang lain. Kemudian dari Sufyan al-Thawri, dari Umar bekas budak Rufara, dari Rasulun, dari seseorang yang tidak dikenal Rasulun, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Likulli ummatin majusun wa majusu hadhihi ummatin alladziina yaz'umuna alla qadara." Setiap umat itu punya golongan majusi, dan majusi umat ini adalah orang-orang yang beranggapan tidak ada takdir. Wa an Hasan an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadariyatu majusu hadhihi ummah. Dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi mengatakan qadariyah adalah majusi umat ini. Wa hadhihi al-ahadits la tasbutu li dhafi wa'tiha. Dan hadis-hadis yang dan hadis-hadis ini yaitu hadis-hadis yang telah disebutkan, maka sebut bukan hadis yang sahih karena lemah di para perawinya. Kemudian dari Al-Mu'adz bin Umar, wa ghairu wahid dan beberapa yang lainnya dari Mizar bin Hayyan dan Ikrimah dan Ibnu Abbas maqfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan simpani min umati laisa lahum fil islam min al-sibun. Tiga golongan dari umatku yang mereka ini tidaklah memiliki nasibun bagian sedikit pun dalam Islam, yaitu Qadariyah dan Murji'ah. Nanti zat ini adalah soal kaum yang dibicarakan oleh Ibn Hibban. Namun ada mutafirnya, ada penguatnya. Namun penguatnya adalah minat do'afa para kaum-kaum yang lemah, yaitu lewatnya Muhammad bin Bishr al-Abadi al-Hadassana Salam bin Abi Amrah al-Iqlimah bin Abbas Makbuh. Dan dari Abdullah Asim al-Nabir dan Muhammad bin Mus'ab al-Qaqasani dari Anbasa, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ukhira kalamun fil qadari li syiari hadhihi ummah. Ditunda pembicaraan tentang masalah takdir dengan maksud untuk mendustakan takdir untuk yang paling jelek, orang-orang yang jelek dari umat ini. Artinya kemunculan Qadariyah itu belakangan. Kemunculan Qadariyah itu belakangan. Sampai ini karena ini adalah khusus untuk orang-orang yang dikatakan adalah orang-orang jahat dari umat ini. Dari Abu Malik al-Asja'i, dari Ubay, dari Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khalaqallahu kulla sani'atin wa sam'atahu. Allah itu menciptakan orang dan perbuatan orang. Maka berkaitan dengan takdir, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan berkaitan dengan masalah takdir ada tiga jenis kesesatan, atau ada dua jenis kesesatan. Yang pertama itu Jabariyah, itu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah, sesungguhnya manusia itu dipaksa untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dan manusia itu tidak punya iroda, tidak punya kehendak, dan tidak punya kemampuan. Sedangkan Qadariyah, yang kedua adalah Qadariyah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahasanya seorang hamba itu berdiri sendiri dengan amalnya, dengan kehendak dan dengan kemampuannya. Dan kehendak Allah serta kuasa Allah itu tidak punya pengaruh pada amal manusia sedikit pun. Ini adalah keduanya, adalah dua pemahamannya yang besar. Dan bantahan untuk kelompok yang pertama yaitu Jabariyah dibantah dengan dalil syariat dan realita. Adapun dalil syariat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya manusia itu punya kehendak dan punya masyiat, punya kehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan amal kepada manusia. Berarti manusia itulah yang melakukan amal. Di antara dalilnya minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Berarti manusia punya iroda. Dan Allah katakan menyuruh dunia. Waqulil haqqu min rabbikum. Katakanlah al-haq atas dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan dia kufur. Maka di sini Allah nisbatkan bahwasanya manusia punya masyiah, punya kehendak. Faman syaa'a. Silakan beriman jika mau, silakan beriman dan jika mau silakan kufur. Namun ayat ini adalah ayat pluralisme, bukan ayat pluralisme. Bagaimana kata orang Libra? Bahkan yang telah ayat tauhid. Namun ketika lah orang yang besar main potong ayat seenaknya. Kita katakan bantanya gampang, teruskan ayatnya, teruskan ayatnya, jangan berhenti di situ. Bagaimana fawaidul musallin? Orang sholat itu masuk neraka, masuk celaka. Namun kita jelas maknanya. Maka demikian juga orang sebagian orang mampu naik sampai sini dan mengatakan ayat ini adalah ayat pluralisme, semua agama sama, semua agama boleh, tapi beriman ya silakan, silakan kafir juga silakan. Bahkan meskipun ini dipotong di sini bukan ayat pluralisme, siapa sih yang mau disebut kafir? Siapa sih yang mau disebut kafir? Orang kafir mau disebut kafir, tidak mau disebut kafir. Dan Allah katakan siapa mau jelaskan kafir. Jika kamu tidak Islam, ya, ya sudah dibilang, namun kamu kafir. Namun orang yang mengatakan semangat sama pun ya, cuma orang itu beriman. Maka tidak mungkin persaudaraan orang beriman. Maka seandainya dipotong pun sekalipun kita katakan faliyakfu, itu kata-kata celaan. Siapa mau kafir lah dia. Tidak ada orang satu pun dan tidak ada istilah kafir kecuali selain bu. Tidak ada satu pun orang yang mau. Oh, saya pilih kafir. Saya kafir. Tidak mau. Saya memang orang kafir. Tidak mau. Saya mengatakan demikian. Apalagi jika kita lanjutkan ayatnya, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suratikuha. Sesungguhnya telah kami siapkan orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang memilih kafir, naran api neraka yang sejulaknya mengelilingi dan mengepung mereka. Kalau kamu pilih kafir, maka dari tempatnya neraka sana. Maka apakah ayat ini ayat Tuhan itu tidak tidak. Karena ayat ini adalah mengancam orang yang memiliki kekufuran, diancam dengan neraka. Ketika ayat ini benar, untuk bahkan seandainya dipotong sekalipun masih bisa kita katakan ayat ini adalah hujah kalian. Nah itu hujah bukan sesatnya kalian. Kalau Allah katakan faliyakfu, kalau kamu memilih selain Islam maka berarti milih jadi orang kafir. Maka di sini pemandangan Allah menisbatkan bahwasanya manusia punya kehendak. Man amila salihah, dia melakukan amal saleh, maka Allah mengkaitkan, Allah mengkaitkan amal itu kepada manusia. Maka berarti manusia itu lah yang beramal. Dan yang beramal, yang namanya amal itu dibangun di atas irodah dan kudroh, di atas keinginan dan kemampuan. Maka Allah menisbatkan amal kepada orang, berarti orang itu punya kudroh dan punya irodah, punya kemampuan dan punya kehendak. Paman aman, paman amin dan palingan palinasi. Maka siapa yang beramal baik, maka itu berarti dia menguntungkan dirinya sendiri. Paman asa'at, dan siapa yang berbuat keburukan fa'alaiha, maka dia menyesalkan diri sendiri. Wa ma rabbuka fi dhallamin lil 'abid, dan Rabb yaitu Allah di dalam mendzalimi hamba-hambanya. Dan dhallam di sini ini adalah untuk nisbah dan bukan untuk mubalaghah. Aslinya dhallam itu sangat zalim. Dan maksudnya di sini adalah zalim saja. Bukanlah maknanya Allah itu tidaklah sangat zalim sama hambanya, namun cuma agak zalim, tidak demikian. Namun zalim di sini adalah tidak zalim. Sama Allah juga di zalim, ya Allahmu tidaklah zalim sedikit pun terhadap hamba-hamba. Kemudian bantuan secara awak, secara realita, sesungguhnya semua orang mengetahui perbedaan. Sesungguhnya perbuatan orang itu ada dua macam. Ada perbuatan ikhtiari, dan ini dilakukan dengan kehendak sendiri, makan, minum, jual, beli. Kemudian ada perbuatan ikhtirari, yaitu perbuatan yang yakak terjadi tanpa kehendaknya, semacam ikhtiar, semacam menggigil. Orang itu gak ingin gigil, gigil sendiri, pinginnya diam, pinginnya gini, namun jadinya gini-gini. Ini perbuatan ikhtirari. Kata ikhtirari misal cuma minal kumah karena karena demam, menggigil minar rumah karena demam, ataukah jatuh dari loteng, jatuh dari loteng kepleset, enggak ada orang saya tak kepleset lah, cuma dia katanya kepleset, enggak ada orang yang pingin kepleset, maka kepleset itu istirahat, ini perbuatan orang istirahat. Maka kita, maka perbuatan orang jenis yang pertama, perbuatan ikhtiari, duduk, baringan dan sebagainya, maka manusia disitu adalah fa'il, dia adalah pelaku dan dia punya pilihan ya, dengan kehendaknya tanpa ada yang maksa. Dan perbuatan jenis yang kedua yaitu ikhtiari, maka manusia disitu statusnya lebih mukhtar, tidak bisa milih dan dia tidak akan mengendaki lima waktu alaihi sesuatu yang terjadi. Sesuatu itu terjadi tanpa keinginannya. Maka bantahan untuk Jabariyah itu dengan dalil syariat dan juga dengan realita. Kalau masih belum paham juga, ya ditempelin saja. Kemudian bilang, kamu jangan salahkan saya, ini batak di saya, nempel yang wajah kamu. Maka jangan kembali saya, karena saya ini saya sebenarnya tidak punya keinginan untuk nempel yang kamu, namun ini ada yang nyuruh untuk yang memaksa saya untuk nempel yang wajah kamu. Gitu. Maka jangan salahkan saya, ini saya, menurut kamu kan saya itu kan dipaksa, saya tidak berhendak, saya itu tidak punya kehendak, saya tidak punya pilihan, ini adalah semata-mata bagaikan wayang, gerakan sama dalam, saya digerakkan sama dalam, dalamnya gerakkan tangan saya untuk nempel yang wajah kamu, maka kamu tidak boleh balas saya. Kemudian bahasan untuk pemahaman sesat yang kedua, yaitu Qadariyah. Maka kita bantah dengan syariat dan juga kita bantah dengan logika. Ada pembantahan dari sisi syariat, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu kain yang tercipta dengan kehendak Allah. Dan Allah pun bayana telah menjelaskan dengan kitabnya, bahwasanya perbuatan hamba, perbuatan manusia itu terjadi dengan kehendak Allah. Walau syaa Allah maqtatal ladzina min ba'dihim. Impati masyarakat membayina. Seandainya Allah berkehendak, maka tidaklah berperang orang-orang setelah mereka, setelah datang kepada mereka al-bayina, bukti yang nyata. Oleh kini ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana, maka ada yang beriman, faminhum man kafar, dan ada yang kafir. Walau syaa Allah, seandainya Allah berkehendak, maka selalu mereka tentu tidak akan saling berperang. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan adanya kehendak untuk dirinya, dan Allah katakan bahwa itu semua terjadi dengan kehendak dirinya. Nah, di sisi yang lain Allah menetapkan perbuatan dan menisbatkan perbuatan kepada manusia. Ikhtalafu, ikhtakalal ladina, ikhtalafu, mereka berselisih, man amana, man kafara. Maka Allah menisbatkan banyak perbuatan kepada manusia. Maka di satu sisi Allah menetapkan perbuatan untuk manusia, dan di satu sisi Allah tetapkan perbuatan ini adalah semuanya dengan kehendak Allah. Maka menetapkan dan meyakini dua hal ini bukanlah satu hal yang bertentangan. Karena dalam satu ayat Allah tetapkan dua hal ini sekaligus. Allah tetapkan bahwasanya ini semua dengan kehendak Allah. Di sisi yang lain Allah tetapkan ini semua dengan perbuatan manusia. Dan ayat ini menunjukkan salah satu jenis ikhtilaf, salah satu jenis bagaimana kata Ibnu Taimiyah di kitab Shalahul Mustaqim, katakan bahwa ikhtilaf yang ada dalam Quran itu dua macam. Yang pertama adalah ikhtilaf yang salah satu pihak itu dipuji, yang lain dicela. itu ikhlas jenis pertama dalam Al-Quran. Semacam ikhlasnya manusia sebagian beriman dan sebagian kafir. Okay. Yang beriman itu terpuji, yang kufur itu tercela. Walakin ikhtaraku tawfirul man'amana wawirul man'kafar. Ini jenis ikhlas yang pertama dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ikhlas yang dua-duanya dicela semua, salah semua, tercela semua. Dan Allah berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami berkehendak, niscaya akan kami berikan pada setiap jiwa petunjuknya, sehingga semua orang menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi keputusan telah ditetapkan, la'am la'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh, aku akan penuhi neraka dengan bangsa jin dan manusia seluruhnya. Maka telah menetapkan ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Dan menetapkan ada surga dan neraka itu nantinya seluruhnya adalah penuh. Namun penuhnya berbeda. Neraka itu penuh sebagaimana dalam Sahih Bukhari, penuh karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di neraka sehingga yang zawi ba'dha ba'dha juga jadilah penuh. Allah masukkan orang-orang yang masuk neraka ke neraka, dan Allah katakan maka kemudian neraka pun masih mengatakan hal min mazid, ya Allah masih mau ditambahi lagi, masih muak. Dan kemudian akhirnya sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kaki di neraka dan sebagian neraka melebur pada sebagian yang lain dan penuhlah neraka. Adapun penuhnya surga, maka sebagian dijelaskan dalam hadis yang sahih. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan setelah masuk ke surga dan surga seluruhnya, maka surga masih ada yang kosong. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk untuk memenuhi surga tersebut. Adapun dalam secara akal, maka kaun, maka alam semesta seluruhnya dalam milik Allah, dan manusia adalah bagian dari alam semesta ini. Maka manusia dalam milik Allah, dan tidaklah mungkin bagi satu makhluk, satu yang dimiliki untuk yang saleh atau ya untuk melakukan satu perbuatan di kerajaan sang raja, sang pemilik sesuai dengan izin dan kehendaknya. Maka mereka kejalan itu bermaksud baik, non jalan yang salah. Mereka bermaksud baik, maksud baik mereka apa? Mereka tidak ingin menisbatkan kejelekan kepada Allah. Maka sucikan Allah dari kejelekan dan perbuatan jelek. Allah tidak menciptakan perbuatan jelek. Allah menciptakan dari perbuatan baik. Ini maksud luhur mereka. Dan inilah menjadi sebab takwil mereka, namun jalan mereka keliru. Dan karena mereka tidak mengiman di seluruh dalil, yang tersebut dengan mereka dalam keburukan, yaitu berarti itu merendahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena terjadi di alam semesta sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Allah tidak menginginkan perbuatan jelek, manusia menginginkan perbuatan jelek dan kehendak manusia yang menang. Karena Allah hanya menginginkan yang baik-baik kepada mereka. Allah hanya menginginkan yang baik-baik dan menciptakan yang baik-baik. Maka kita katakan perkataan ini apa? Merendahkan dan menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan padahal maksudnya untuk memuliakan Allah. Menurut kamu, menurut hal ini maka menurut perjalanan Allah itu tidak berkehendak kehendak yang buruk. Allah itu hanya berkehendak kehendak yang baik. Menciptakan hal yang baik. Nah, manusialah yang punya kehendak yang jelek. Kita katakan siapa yang menang, kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah atau kehendaknya manusia? Kata kebaria yang menang kehendaknya manusia. Wah, ini kehendaknya manusia bisa mengalahkan kehendak Allah atau tidak berkehendak mengendaki kejelekan dan Allah yang Allah kehendaki hanya kebaikan. Manusia mengendaki kejelekan, yang namun yang menang manusia yang lemah kayak gini, dia lebih hebat daripada Allah, sehingga menanglah kehendak manusia dan kalah kehendak Allah. Kemudian dosa besar yang 38 adalah al-mutah Al-mutasami al-nasi ma yusirunahu, adalah orang-orang yang mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain yang dia sembunyikan. Nguping bahasa kita. Bicara diam-diam, diam-diam dan kita dengarkan apa yang dibicara. Namun Az-Zahabi mengatakan wala ala halaysa bi kabirah. Namun boleh jadi ini tidak sampai derajat dosa besar. Al-Qusman wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus, yaitu mencari-cari aib orang, kesalahan orang. Kenapa? Karena kemungkaran yang wajib dihindari itu adalah kemungkaran yang nampak. Man ro'a min kemungkar, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui kemungkaran. Itu kemungkaran yang wajib dihindari. Ada pun kemungkaran yang tersembunyi, maka tidak boleh diselidiki-selidiki walau tidak satu. Jangan kalian menyelidiki-selidiki kecuali namanya tidak mutlak kecuali jika ini terjadi yang sangat parah, yang bahaya, dan jika terjadi maka lebih sulit untuk dikendalikan, maka boleh terjadi. Misalnya ada orang yang membicarakan tentang rencana pembunuhan, bunuh saja, cuma kedengaran sekilas. Wah ini bahaya, apa ini bunuh-membunuh? Kemudian kita pasang telinga apa sih ya, dan jelaskan siapa yang dimaksudkan dan sebagainya. Maka ini boleh saja di sini. Maka tidak mutlak bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab al-Hambali di Jami' Ulum Al-Hikam. Dan jalan yang kalah, ini adalah besar-besar dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menistama'a ila hadithi kaumi wahum lahu karihun subbabi udunihi al-anaka yang mati'ah. Siapa yang mendengarkan pembicaraan orang lain padahal orang lain tersebut tidak suka kalau dia mendengarkannya, maka akan dicuahkan di dua telinganya al-anak yang melkiyah. Al-anak kata Zahabi al-asok al-muda timah jahe. Maka di sini dalil adanya ancaman khusus pada yaumul qiyamah itu orang yang mendengar-dengarkan pembicaraan orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dituangi telinganya dengan timah, dari timah cair, timah panas, timah cair, tidak panas. Maka ini timah cair yang panas dan ada yang dimanfaatkan. Maka ini menunjukkan kalau ini dosa-dosa. Wamantawa turutan udiba wa kulifa ayam suhatiha ruha. Dan siapa yang membuat satu gambar, yaitu gambar yang terlarang, maka akan diazab, dia akan dibebani untuk meniupkan roh pada gambarnya. Walau tapi nafirin, dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan roh. Dia akan oleh Bukhari. Maka di sini ada yang jelas, tegas, menunjukkan bahasanya mencuri-curi nguping itu adalah dosa-dosa. Wallah alam kenapa Zahabi mengatakan pakai la'allaha la'isat di kafiratin, padahal jadinya tegas kemudian dosa besar. Kemudian dosa besar yang ke-39 adalah al-la'an, suka melaknat. Dan la'nat adalah dosa besar karena mesti mengatakan la'nul mu'min kafatli, dosa melaknat seorang mu'min bagaimana dosa membunuh seorang mu'min. Maka dosa ini bagaimana kita membunuh. Kemudian tiba bunuh muslim busuk pun wakita lukuh pun mencaci maki orang muslim dan kefasikan dan memperanginya adalah kekufuran. Laknat itu memiliki dua pengertian. Laknat pengertian yang pertama dalam maknanya adalah asad wa syatam, dan mencaci maki. Dan pengertian yang kedua mendoakan agar dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-la'an yang suka melaknat di sini, apa yang dimaksud melaknat di sini? Di sini Zahabi mendatangkan hadis jika pun muslim, maka itu mengisarkan bunuh ala a'la penilaian di sini dimaksud dalam mencaci maki. Ya. Karena itu setelah beliau kata menyebutkan anak mukmin, saya sebutkan itu di babul muslim mencaci maki seorang mukmin. Maka berarti laknat yang dimaksudkan belaknat dalam pengertian luas yaitu mencaci maki, mencap-mencapkan sumpah serapah. Bukan cacian khusus berupa laknat dalam artian didoakan berjauh dari rahmat Allah. Layakunul la'anun jufa'a wala syuhada yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat, suka mencaci, suka mencaci maki, bukanlah tidak akan bisa menjadi syafa'ah. Berarti bukan orang soleh. Karena orang soleh bisa menjadi syafa'ah dari qiyamah. Dan Allah katakan, atau nama Nabi katakan, yang suka melaknat itu tidak akan bisa menjadi syafa'ah, memberi syafa'ah. Padahal orang yang soleh bisa menjadi syafa'ah. Jadi bukan orang yang soleh. Wala syuhada, bukan pula syuhada, bukan pula tidak akan bisa jadi saksi ketika yang lainnya bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Maka orang yang tak melanggar bukan orang yang soleh. Orang yang tak melanggar mulutnya dalam kotor, tentunya berisi sumpah serapa, maka dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang layak untuk didengar perkataannya. Apalagi ditaati, didengarkan saja tidak layak, apalagi ditaati. Lihatkan oleh muslim. Layan bagi lisadik, lisidik ayakuna la'an. Tidaklah boleh seorang sidik itu menjadi suka pelaknat. Apa yang tidak mungkin seorang yang suka melaknat itu mencapai derajat sidikiyah, mencapai derajat sebagai orang yang sidik. Wa'an yutad dari Nabi SAW, laisal mu'min fi ta'an walal la'an walal tahish walal badi' hasan al-tirmidzi. Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, suka melaknat, yang omongannya fahis, jorok, porno, boleh balik bukanlah omongan yang jelek. Kiasan kenal Tirmidzi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, inal abda ila la'ana syai'an fa'idatil la'natu ila samai, fatuhlaku abwabu samai dunaha, thumma tahbitu ila al-ardi, fatuhlaku abwabuha dunaha, ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مسارا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلى رجعت إلى قائدها. Jika seorang hamba itu melaknat sesuatu, maka laknat ini akan naik ke langit, maka tertutuplah pintu-pintu langit karenanya, maka turunlah dia ke bumi dan tertutuplah pintu-pintu bumi karenanya, kemudian dia pun pergi ke kanan dan ke kiri. Namun jika laknat ini tidak menjumpai masalah jalan, akhirnya dia kembali kepada orang yang dilaknat. Jika orang tersebut memang layak untuk mendapatkan laknat, jika ternyata tidak layak, roja'at, maka laknat ini kembali kepada orang yang mengatakannya. Ceritakanlah Abu Dawud. Waqad aqaba Nabi sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqatuha naqataha bi anna salabaha iyaha. Faqala Imran bin Husain wa Abu Barza wal hadith li Imran qal bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun min al ansari ala naqatin fadajarat fal'anatha fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal khudu ma'alaiha wa da'uha fa innaha mal'una. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang melaknat untanya sendiri. Hukumannya adalah salah. Semua benda yang ada, semua barang yang ada di tubuh unta tersebut itu adalah tidak boleh diambil, dan itu bukan salah ya. Bi an salafa iyaha. Atau bukan salaf juga bisa diartikan dengan arti yang tadi bagaimana dalam hadisnya. Maka ada hukuman yaitu salafnya diambil. Saya lihat hadisnya. Berkata Imran bin Husain dan Abu Barzah, dan redaksinya adalah redaksinya imrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, ada seorang perempuan menaiki unta betina. Maka berjawab mata unta ini, busan berjalan sehingga tidak bisa diatur, lalu dilaknat oleh pemiliknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendengar laknat perempuan ini, maka Nabi katakan buru ma'alaiha. Katakan ambillah semua barang yang ada di atas unta itu. Wada'uha, kemudian biarkan unta tersebut pergi kemana saja, jangan diganggu. Fa'inna mal'una, karena dia adalah unta yang telah. Berkata Imran, fakani anggur ilaiha al'an tamsifina wa ma yu'aridulaha ahadun. Kata Imran, maka aku lihat unta tersebut sekarang berjalan kemana-mana di tengah-tengah banyak orang dan tidak ada satupun yang mengganggunya. Dikatakan oleh Muslim. Maka Nabi mulakan menghukum perempuan ini dengan Nabi katakan Nabi tarik perempuan tersebut dari unta tadi sehingga dia tidak boleh menunggang unta tersebut, ya, tidak boleh menunggang unta tersebut dan unta tersebut tidak boleh diganggu karena dia adalah unta yang telaknya. Kemudian dari Ibnu Luhai'ah, dari Abil Aswad, dari Yahya bin Nadar, dari Abu Rairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna arba riba istitalatul mar'i fi ardi akhihi muslim. Sehingga riba yang paling riba adalah seseorang itu mengkangkangi, mendzalimi kehormatan saudara yang sama muslim. Maka riba itu ada riba yang biasa, riba yang muta'arab, yaitu riba dalam bab muamalah, dan ada riba yang dikatakan akbar riba, riba yang paling riba, yaitu mencela kehormatan seorang muslim, boleh jadi dengan menghibahnya, boleh jadi dengan mencacinya, apalagi melaknatnya. Dan laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya Allah laknatlah fulan, maka artinya ya Allah, doa kepada Allah agar Allah menjauhkan dan mengusirnya dari rahmatnya. Oleh karena itu, maka melaknat person tertentu adalah termasuk dosa besar. Artinya tidak boleh kita melaknat seseorang atau person tertentu. Kita katakan ya Allah laknatlah fulan, atau kita katakan laknat Allah untukmu dan kalimat semacam itu, meskipun dia adalah orang kafir selama dia masih hidup, maka tidak boleh melaknatnya. Karena Nabi SAW mengatakan ketika Nabi melaknat person-person tertentu yang mungkin adalah orang kafir yang membunuh 70 sahabat Nabi Hufadzul Quran, Allah katakan, Nabi berdoa dalam kunut nazilah, ya Allah laknatlah fulan, ya Allah laknatlah fulan. Dengan Nabi tegaskan, Nabi sebutkan personnya, maka Allah tegur perbuatan Nabi ini dan Allah katakan laisa laka min al-amri syai', urusan ini bukanlah urusanmu. Wahai Muhammad, ini bukan urusanmu. Aw yatubu alaihim aw ya'dzibhum. Boleh jadi Allah berikan taubat kepada mereka atau Allah menyiksa mereka, ini semua bukan urusanmu. Fa innahum muzalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka ayat ini dan sebab nuzul ayat ini jadikan dalil oleh Syekh Muzaimin untuk mengatakan tidak bolehnya melaknat orang kafir tertentu, pasuan tertentu dengan menyebut namanya. Setelah pun ayat ini, maka Nabi berhenti. Maka ayat ini menunjukkan tidak bolehnya hal ini jadikan dalil oleh Syekh Muzaimin untuk melarang laknat tertentu dan meskipun itu kepada orang kafir selama dia masih hidup, karena itu bukan urusan kita. Boleh jadi Allah terima kebarnya dan boleh jadi Allah ada. Maka terkadang orang itu terpanjang kecemburuan untuk membela agama, akhirnya melaknat kosan tertentu. Jika dia adalah orang kafir, maka melaknat orang kafir yang masih hidup itu tidak boleh. Alasannya karena engkau tidak tahu boleh jadi Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan betapa banyak orang yang dulu adalah orang yang sakras pemusuhannya untuk kaum muslimin dan Islam, lalu Allah berikan petunjuk, kemudian dia berubah menjadi orang-orang yang beriman pilihan. Contohnya adalah Umar bin Khattab, dan dia adalah manusia nomor dua setelah Abu Bakar di tengah-tengah umat ini. Padahal dulunya dia adalah musuh Islam yang paling keras, namun Allah bukakan hatinya lalu dia masuk Islam. Contoh yang lain adalah Khalid bin Walid. Dia memerangi kaum muslimin pada saat perang Uhud, dan Khalid adalah termasuk orang yang karra alaihi, kembali menyerang kaum muslimin dan dahamahum, dan menyerang dengan tiba-tiba. Dan contoh yang lain yaitu kejadian di perang Uhud, bahkan Khalid inilah yang mimpin untuk menyerang dari balik bukit ketika bukit kosong karena para semua yang ditugaskan untuk memanah malah turun dari bukit. Makanya kemudian ada serangan balik ke orang-orang musyrik, dan ini diantaranya bahkan yang memimpinnya adalah Khalid bin Walid. Contoh yang ketiga adalah Ikrimah anaknya Abdullah, seorang mukmin dan seorang sahabat Nabi. Ada dulunya dan para sahabat-sahabat senior yang lain yang di awalnya dulunya mereka adalah musuh-musuh Islam yang sangat keras, lalu Allah berikan hidayah. Oleh karena itu Allah melarang Nabi melarang orang-orang kafir, dan Allah katakan laisa lakum min al-amri syai', ini bukan urusanmu. Allah berikan hidayah sehingga mereka tobat dan bertaubat. Allah berkata ini bukan urusanmu. Adapun jika seorang itu mati dalam kondisi kafir, dan kita tahu dia mati dalam kondisi kafir, maka kata Syekh Muhammad, maka hukumnya boleh melaknatnya, karena orang ini sudah terputus asa dari daya Allah, karena dia mati di atas kafir. Namun ini jadi masalah, apa sih faedahnya jika kita melaknat dia, orang kafir yang mati dalam kondisi kafir ini? Atau bahkan boleh jadi melaknat orang kafir ini yang sudah mati ini, termasuk dalam sabda Nabi, lata subul amwa, janganlah kalian mencaci maki orang yang sudah mati. Fa'inam afdal ilama padamu, karena mereka telah menjumpai amal yang dulu mereka lakukan. Maka kita katakan kepada orang yang melaknat orang kafir yang masih hidup, atau melaknat orang yang kafir, orang yang mati di atas kafir, kekafiran, kita katakan sesungguhnya laknatmu itu tidak ada faedahnya secara riil. Kalau dia sudah mati, maka dia telah berhak secara otomatis untuk terusir dan jauh dari rahmat Allah. Dan dia bukanlah ahli, tidaklah layak untuk mendapatkan rahmat Allah abadan sama sekali, karena dia ada penghuninya neraka yang kekal di dalamnya. Ya, maka kalau saya muslimin, laknat person itu tidak boleh, haram, bahkan dosa besar, meskipun itu orang kafir kalau masih hidup. Untuk orang kafir yang sudah mati, mati di atas kekafiran, maka beliau mengatakan laba sabihi boleh, namun sebaiknya ditinggalkan karena tidak ada faedahnya. Dan boleh jadi terlarang, bukan menjadi terlarang, karena larangan Nabi laba subuh amwa, janganlah kalian membicarakan kejelekan orang-orang yang mati. Ada pun melaknat hewan, demikian juga melaknat bahaya hewan. Maka tidak boleh melaknat hewan, unta, keledai, sapi, kambing, tidak boleh dilaknat. Maka hadis-hadis yang dibahas oleh An-Nawawi di sini adalah tahdzir, peringatan keras untuk agar menjauhi laknat. Di antaranya dari sabda Nabi, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, dan bukanlah orang yang omongannya jorok ataupun kotor. Maka ini menunjukkan bahasanya melakukan hal-hal ini adalah mengurangi iman dan menghilangkan dari orang tersebut hakikat iman dan kesempurnaan iman. Maka seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, mencela nasab orang, mencela kehormatan orang, mencela sakelnya, mencela penampilannya atau bentuknya, wahai atihim atau penampilannya. Atau bahkan mencela cita-citanya, diamalihim, ada orang punya keinginan demikian kemudian diolok-olok. Walau bila'an bukanlah orang suka menjelak, yaitu orang yang tidak punya hamun pikiran kecuali bukanlah suka melaknat, yaitu orang yang tidak punya, tidak ada yang dipikirkan kecuali melaknat orang. Seringkali dia mengucapkan anak Allah dan seterusnya, dan dia berkata bahkan untuk anak-anaknya sendiri, semoga Allah melaknat kalian. La'anakumullah, hatu hadha, ambilkan barang ini. Untuk nyuruh ambil barang, dilaknat dulu. Al-mu'min, maka seorang mu'min bukanlah seorang yang tak melaknat, bukan pula orang yang omongannya jorok, yaitu yang omongan fahis adalah omongan yang buruk, yang sangat buruk dalam kata-katanya dengan teriakan atau yang lainnya. Bukan pula orang omongannya babi, yaitu orang yang melanggar hak orang lain. Maka mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman untuk orang lain, wa musallim, dan memberikan keselamatan untuk orang lain. Tidak ada kata-kata fuhush, kata-kata kotor. Tidak ada kotor dalam kata-katanya, tidak pula dalam perbuatannya, tidak pula di yang lainnya. Karena dia adalah seorang mukmin. Demikian pula hadis tentang masalah laknat, Nabi katakan, jika seorang itu melaknat seseorang atau suatu benda, maka laknat itu naik ke langit, lalu tergemboklah pintu-pintu langit, langit dunia, langit yang pertama, akhirnya turunlah ke bumi, lalu tergemboklah pintu-pintu bumi, karenanya akhirnya pergi ke utara dan ke selatan, ke kanan dan ke kiri, kemudian kembali kepada orang yang dilaknat. Jika memang orang yang dilaknat itu adalah ahlan, layak untuk mendapatkan laknat, yaitu ini setahak koha, jika berhak, jika tidak, maka kembali kepada orang yang mengatakannya. Makin ada ancaman keras untuk orang yang melaknat orang yang tidak layak untuk mendapatkan laknat, maka laknat itu akan terjawal, akan jauhlah, berkeliling-keliling di langit dan di bumi, ke utara dan ke selatan, dan di nihayah kemudian pada akhirnya kembali kepada orang yang mengatakannya, jika orang yang dilaknat tidak berhak. Kemudian hadis Imran bin Husain tentang seorang perempuan yang menaiki bair onta, hanya ontanya itu busan dan capek, fa'amat busan, akhirnya dilaknat oleh yang punya. Yang punya mengatakan, muka Allah melaknatmu. Maka Nabi mendengar hal ini, maka Nabi perintahkan supaya semua yang ada di atas onta tersebut untuk diambil, yaitu rohal, yaitu pelana onta, dan barang-barang yang di atas onta. Artinya onta ini ta'arad, ditelanjangi, kemudian onta tersebut disuruh pergi. Kata Imran bin Husain, maka aku lihat onta tersebut jalan-jalan di tengah-tengah orang dan tidak ada seorang pun yang mengganggunya, karena Nabi memerintahkan onta ini untuk pergi. Maka ini adalah hukuman untuk orang yang melaknat jiwa. Apakah ini hukuman hak? Jawabannya tidak, wahai pemikir di ta'zir. Ini adalah ta'zir. Artinya bukanlah satu hal yang baku, orang yang dilaknat mesti harus seperti ini, atau orang yang melaknat satu hewan harus semacam ini. Ada orang laknat ayamnya, wah ini dah, ayamnya dari pedih, kamu enggak boleh, bukan milikmu lagi ya, biarin pedih ini, ayam dia. Itu kalau mimpi bilhak, itu memang hukuman hak. Namun dijelaskan oleh Syekh ini, ini adalah mimpi bita'zir, artinya tergantung pertimbangan. Kalau memang ditimbang harus semacam ini, biar orang ini kapok dan tidak suka melaknat-laknat lagi, ya maka bisa. Jika tidak, maka bisa dikasih hukuman yang lain. Maka ini adalah mimpi bita'zir, yaitu ta'zir untuk perempuan ini yang melaknat hewan yang tidak berhak untuk dilaknat. Maka orang yang melaknat hewan, perhatikan, orang yang melaknat hewan berhak untuk mendapatkan hukuman ta'zir. Gimana kalau melaknat orang? Maka melaknat hewan boleh dihukum ta'zir, kalau orang malah tidak boleh dihukum. Maka kalau melaknat hewan saja, melaknat unta saja, berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan dalam ini hukumnya adalah hukuman ta'zir yang terperah pertimbangan penguasa atau hakim. Maka melaknat orang tentu lebih berhak. Kalau orang yang dilaknat bisa mengajukan ke pengadilan dan supaya orang ini dihukum dengan hukuman ta'zir, berhak. Kalau menggugat balik, berhak, karena memang orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Orang yang telah mati berhak untuk mendapatkan hukuman, namun hukuman takdir. Maka Nabi mengatakan tidak boleh menemani kami dabbatun mal'unah, kendaraan atau hewan yang dilaknat. Karena perempuan ini melaknat ontanya tadi, dan sesuatu yang dilaknat tidak sepantasnya digunakan. Oleh karena itu Nabi SAW melarang untuk mengganggu onta tersebut dan melarang untuk menaikinya dan memerintah untuk dibiarkan. Maka ada hukuman ta'zir untuk perempuan ini yang melaknat onta, padahal onta tersebut tidak berhak mendapatkan laknat. Ini demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah. Halo Ustaz, uang dari penjualan pakaian yang buka-buka aurat dan alat-alat untuk tabarruk. Sedangkan kita sebagai anak tidak bisa membedakan mana uang dari berjualan benda-benda tersebut dan mana uang dari gaji PNS atau ini orang tuanya guru. Berjualan pakaian yang buka aurat itu hukumnya tafsir. Hukumnya dirinci, tidak mutlak. Jika dia jual kepada orang buka aurat di depan suaminya, maka hukumnya boleh. Itu bukan mustahab, karena berjualan di depan suaminya. Namun, jika ini dia jual kepada orang yang menggunakannya untuk umpah berbuat maksiat, maka ini ta'awun, tolong menolong dalam kemaksiatan, dan ini terlarang. Maka pada akhirnya perlu dirinci. Kalau ini jadi masalah, yang datang juga dipastikan kalau ini untuk maksiat. Maka ringkasnya maka berarti kalau hukumnya demikian, dirinci tergantung dijual kepada siapa. Maka jika ada perempuan berjaga masuk ke dalam satu toko kemudian beli pakaian yang mini-mini, itu tidak boleh berbuat sangka, ini boleh-boleh saja dan aib, bahkan menunaikan hak suami kan? Dan untuk suami. Maka ini adalah uang bercampur, ini uang bercampur, atau ini adalah uang yang haram karena cara mendapatkannya. Bagaimana kita bahas bahasanya uang yang haram karena cara mendapatkannya, ulama berselisih pendapat tentang ini haram untuk siapa saja, dan menurut pendapat yang paling kuat bagaimana dipastikan oleh Syekh Muhammad, uang yang haram karena cara mendapatkannya itu cuma haram untuk orang yang mendapatkannya. Adapun orang yang diberi uang tersebut dengan cara yang halal, maka hukumnya boleh dan halal untuk orang ini. Ini orang tua yang semacam ini misalnya. Kemudian sama orang tua dikasihkan sama anak, maka ini halal untuk anaknya dan halal untuk orang tuanya. Wanita jadi penjaga toko yang konsumennya wanita dan laki-laki. Hukumnya boleh, ya, asalkan menjaga adat dan menjaga kata-kata dan menjaga sikap dan bersikap dengan sikap seorang perempuan yang baik-baik, menjaga rasa malu dan lain-lain. Saya punya kebingungan apakah takdir itu bisa berubah. Di satu hadis disebutkan catatan takdir telah dicatat, telah diangkat pena, telah kering lembaran-lembaran. Namun di hadis yang lain disebutkan bahwasanya doa dapat mengubah takdir. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Maka takdir itu bisa diubah dan tidak bisa diubah. Dua-duanya benar. bisa diubah dari satu sisi dan bisa dan tidak berubah dari sisi yang lain. Cuma sudut pandangnya saja. Maka doa dan yang lainnya dan amal soleh yang lainnya itu bisa mengubah takdir. Ini dari sudut pandang manusia. Ini ada orang sakit, mungkin dia berdoa, setelah dia berdoa, kalau kabulkan doanya sembuh. Maka dari sisi pandang manusia, maka manusia melihat bahwasanya itu takdirnya itu berubah dengan doa. Maka doa mengubah takdir. Nanti satu sisi yang lain, doanya juga tidak mengubah takdir. Karena Allah Subhanahu wa Taala telah juga mentakdirkan orang ini sakit dan Allah telah mentakdirkan orang ini sembuh karena sebab doanya. Maka Allah pun juga telah mentakdirkan dia nanti berdoa dan nanti dia sembuh. Karena yang Allah catat itu adalah bukan hanya musabab namun juga sebab. Sebab dan musabab Allah takdirkan. Sembuh dan doa karena dan doa yang jadi sebab sembuh seluruhnya dua-duanya Allah takdirkan. Nah, pada hakikatnya juga tidak mengubah takdir. Apa hukum menjadi polwan satpam wanita? Hukumnya tafsir, hukumnya dirinci. Kalau itu adalah untuk menangani kasus-kasus perempuan, ini ada yang bagian untuk apa? Yang dimaksudkan untuk nangani ini perempuan yang suka ngutil-ngutil di toko, maka dia jadi satpam. Namun cuma tugasnya semacam itu. Cuma jalan-jalan ini khusus untuk perempuan. Maka mungkin. Atau kemudian jadi polwan dan dia khusus untuk nangani mengintrogasi perempuan yang jadi penjahat gini-gini dan sebagainya, kerja-kerja menangani semacam itu, maka punya boleh. Saat itu ada akar perempuan, tugasnya untuk mengurusi perempuan. Jadi yang mengurusi perempuan dan ini, maka itu juga diurus oleh perempuan, maka mungkin. Maka perlu dirinci bentuknya semacam apa. Namun kalau bentuknya adalah tidak karuan, namun dia untuk sikap sebagai gaya laki-laki, atau bahkan malah kemudian malah dia ditugaskan di depan karena ini ada orang yang mau misalnya ini ada demo, kemudian dia tidak berani maju-maju, maka perempuan yang dipasang di depan, yang laki-laki kalau dia yang laki-laki malah di belakang. Dan semacam itu, maka tentu satu hal yang tidak pada tempatnya. Memakai kulit di dalam rok agar ketika naik motor tidak terlihat betisnya, bentuk betisnya insyaallah tidak mengapa. Tolong contoh istilah dalam Al-Quran yang dua-duanya dicela. Contohnya adalah istilahnya Yahudi dan Nasrani. Maqala til Yahudu laisa bin Nasara ala syaih. Maqala til Nasara laisa til Yahudu ala syaih. Yahudi dan Nasrani istilah semuanya keliru semua. Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak ada yang benar sedikit pun. Nasrani mengatakan Yahudi juga tidak ada yang benar sedikit pun. Dan kalau katakan orang-orang Muslim pun tidak mengatakan demikian. Yang lain tidak ada yang benar sedikit pun. Ini mereka istilah. Ada istilah antara Yahudi, Nasrani dan Musyrikin. Yahudi mengatakan Nasrani sesat, Nasrani mengatakan Yahudi sesat, dan dua-duanya sesat. Ucapan laknat yang paling rendah, paling halus itu seperti apa? Seperti apa yang paling halus? Tadi dikatakan mengolok Allah termasuk melaknat. Melaknat dalam pengertian luas, ya, semacam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Laknat di sini adalah adalah mencela dan mengolok-olok. Bukan tidak hanya melaknat dalam kenangan, mencela orang tuanya, mengolok-olok orang tuanya, ini termasuk yang Nabi katakan la'anallahu man la'ana orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau kita masalah ukuran mana yang paling pedas dan paling halus, maka ini kembali kepada al-quf. Gimana takut pencelaan itu kembali, apakah ini termasuk bentuk celaan dan tidak, itu kembali kepada al-ufu. Gimana masyarakat yang menilai, apakah ini celaan atau bukan. Ada orang yang melaknat pembuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya? Dan kalau berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka menurut pendapat beliau maka ini tidak boleh. Karena ini laknat personal, orang kafir dia hidup. Dari Syekh adalah Allah melarang dan menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat person-person kafir tertentu. Dan Allah katakan laisa lakal bani amri Syekh. Engkau, ini bukan urusanmu sedikit pun. Bahkan kalau berdasarkan dari sana tadi, maka tidak boleh, dan ini adalah besar-besar. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menentang perbuatan orang kafir tersebut karena telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini berkaitan dengan antar negara, maka yang punya yang bisa melakukan tindakan itu adalah negara. Maka kita sebagai rakyat biasa cuma bisa memberikan masukan kepada negara untuk mengambil sikap tentang orang-orang yang menghina kaum muslimin atau menghina nabinya kaum muslimin. Gimana kita minta dan kita memberikan alternatif bentuk tindakan, apakah misalnya pemerintah untuk mengeluarkan peraturan untuk memboikot produk barang barang-barang negara tersebut, dan misal itu. Dan jika pemerintah mengeluarkan peraturan ini, wajib boikot untuk belajar, maka hukumnya wajib untuk kita taati. Artinya wajib, karena diperintahkan oleh penguasa dan ini bukan perintah maksiat. Maka kita sekedar usul dan saran supaya pemerintah mengadakan melakukan tindakan yang nyata dan real untuk menghadapi sikap-sikap semacam ini. Saya sering dengar di ayat kajian kata-kata apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari setan, dan saya pribadi benar hal ini. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud dan bahkan perkataan Abu Bakar. Mungkin pada satu hal yang benar dan boleh dikatakan dan ini dalam perkataan min akwali salaf. Saya pernah bikin janji untuk menikahi seorang wanita. Di tengah perjalanan saya seorang kenal dengan seorang akhwat, seorang wanita, dan mengenalkan saya dengan salah. Apa yang harus saya lakukan? Menulis janji yang dulu? Apakah menikah dengan perempuan yang kedua yang sudah mengenal menjadi salah? Maka ini berkaitan dengan hukum memenuhi janji. Kau memenuhi janji, maka hukum maka janji itu satu menurut pendapat yang paling kuat wajib untuk dipenuhi. Pendapat yang paling kuat istilah ulama dalam masalah hukum memenuhi janji, namun pendapat yang paling kuat hukumnya adalah wajib untuk dipenuhi, kecuali jika itu merugikan kita. Jadi jika kita rugi tidak memenuhi janji ini, maka boleh tidak memenuhi janji. Maka di sini kembali kepada kepada keadaan orang ini dan keadaan perempuan yang dia pernah berjanji untuk menikahinya tadi. Gimana keadaan perempuan tersebut? Kalau perempuan tersebut itu masih bisa diharapkan baiknya dan ada tanda-tanda baiknya, maka dan kita tidak maka mungkin untuk kita katakan dia maka punya kewajiban untuk menjadi dengan orang tadi. Namun jika orang ini adalah orang yang sangat sulit dan berat dan ya orangnya ngilang, nggak mungkin dikasih masukan dan ini nanti malah cuma akan memberikan mabrur untuk kita dan masa depan keluarga dan anak-anak, ya kita membatalkan janji dengan perempuan tadi, itu hukumnya boleh. Maka perlu, maka yang perlu tafsir, perlu rincian gimana keadaan perempuan ini, perempuan yang pertama tadi. Apakah termasuk melaknat perkataan seorang kurang ajar kamu? Apakah perkataan ini kembali kepada orang yang mengatakan? Kalau laknat dalam pengertian yang luas, yaitu mencela dan mencaci maki, maka jelas ini termasuk. Namun, apakah laknat yang Nabi katakan itu muter-muter dan sebagainya, tapi nanti kembali kepada orang yang mengatakannya, jika yang dilaknat tidak berat untuk mendapatkannya? Apakah itu laknat dalam pengertian luas ataukah laknat dalam pengertian sempit? Maka zahirnya untuk laknat yang muter-muter tadi hingga terjawal di sama wal-ar, jadi adalah laknat khusus, yaitu laknat dalam artian doa agar terjauhkan dari rahmat dan kasih yang Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum seorang yang suka dan jadi kebiasaan mengucapkan dikit-dikit la haula. Ya kalau diteruskan la haula wa quwwata illa billah, sampai Allah Allah kuasa ilah bila mungkin bacaan zikir ya dianjurkan untuk dibaca di setiap saat, maka ya tidak mengapa. Jadi kebiasaan subhanallah subhanallah, kebiasaan bagus dan tidak telat. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ada yang menafsirkan manusia hanya dapat mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apa tafsir semacam ini benar? Apa yang dimaksud manusia hanya dapat mengubah keadaan diri mereka sendiri? Apakah berarti tidak manusia tidak bisa mengubah orang lain? Maksud, pada Nabi mengatakan manu amin kemurah sengkaran bali wajir hubiyah tidaklah dia ubah dengan tangan, maka dia bisa mengubah orang lain dan bentuknya bisa dengan tangan, bisa bentuknya dengan perbuatan. Maka apa yang dimaksudkan dengan manusia itu hanya dapat, dikatakan hanya dapat mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apa maksud dibalik kalimat ini? Butuh rincian, jika kita paham maksudnya dan bisa memberikan penilaian. Demikian sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam.